Pontianak, Tanjung Pinang, atau di mana saja Anda berada yang ikut mendengarkan kajian ini melalui streaming Radio Roja manapun, juga para pemirsa Roja TV yang Allah Azza wa Jalla muliakan. Alhamdulillah, sore hari ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kita tentang Tauhid. Jumat yang lalu kita sedang membahas tentang hidayah dan salah satu dalil yang kita bahas adalah hadis yang menjelaskan tentang kematian paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Abu Talib, diajak di akhir hayatnya untuk mengucapkan La ilaha illallah, tapi enggan sehingga mati di dalam kekafiran, mati sebagai orang yang musyrik. Ini menunjukkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memberikan hidayah sekalipun kepada orang terdekat atau orang yang dicintainya, karena hidayah itu berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan berada di tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hidayah yang dimaksud adalah hidayah taufiq. Adapun hidayah kedua adalah hidayah irsyad wad dilalah berupa ilmu, ya, bisa diberikan oleh siapapun berupa memberikan ilmu, mengajarkan, memberikan penjelasan, penerangan, pencerahan, nasihat, dakwah, berarti itu memberikan hidayah irsyad wad dilalah. Dan Nabi SAW sudah memberikan hidayah irsyad wad dilalah kepada Abu Talib, tetapi hidayah taufiq yang berada di tangan Allah tidak diberikan kepada Abu Talib sehingga Abu Talib mati dalam keadaan kafir atau musyrik. Dari kisah ini ada beberapa pelajaran agung yang bisa kita ambil. Pelajaran pertama yang kita jelaskan pada hari ini adalah jidduhu wa mubalaghatuhu fi islami ammih. Hadis ini menjelaskan kesungguh-sungguhan dan kegigihan Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk mengislamkan pamannya, dan kesungguh-sungguhan serta kegigihan Nabi Sallallahu alaihi wasallam untuk mengislamkan pamannya setidak-tidaknya didasarkan pada dua sebab. Sebab pertama adanya hubungan kekerabatan, kerabat terdekat, dan Nabi Sallallahu alaihi wasallam terkena kewajiban wa andir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada kerabat terdekatmu. Dan ini sudah dilaksanakan. Jadi pertama karena faktor kekerabatan, kedua karena faktor jasa yang besar dari Abu Talib kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin, membela beliau, melindungi beliau sampai Abu Talib tersebut dihajar, hajar bahasa Arab bukan bahasa Indonesia, dihajar itu dimusuhi atau diboikot oleh kaumnya karena menolong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan karena itulah jasa Abu Talib itu besar kepada pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Akan tetapi seperti yang sudah dijelaskan tadi, hak memberi hidayah taufik berada di tangan Allah. Wewenang dan kekuasaan mengatur dan membolak-balikan hati manusia berada di tangan Allah. Allah Azza wa Jalla yang mengatur seluruh hati manusia. Hati manusia itu berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna qulubal ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha." Sesungguhnya hati-hati seluruh hamba berada di antara dua jari dari jari-jari Allah yang Maha Rahman. Lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Lalu di akhir hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik." Wahai pembolak-balik hati, tetapkan hati-hati kami di atas ketaatan kepadamu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim Kitabul Qadar dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, yang menjelaskan bahwa yang mengatur hati manusia, yang membolak-balikan hati manusia hanyalah Allah Azza wa Jalla dan bukan berada di tangan manusia, sekalipun manusia itu terhadap hatinya sendiri mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengaturnya. Masing-masing kita, masing-masing manusia tidak bisa mengatur hatinya sendiri, tidak bisa merubah-rubah hatinya sendiri, tidak bisa membolak-balikan hatinya sendiri, karena masing-masing kita oleh Allah dihalangi dari hatinya. Antara seseorang dengan hatinya oleh Allah disekat, dihalangi. Akibatnya setiap orang tidak bisa menguasai dan mengatur hatinya sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Anfal 24, "Ya ayuhalladzina amanu stajibu lillahi walil rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih wa annahu ilaihi tuhsyarun." Hai orang-orang yang beriman, penuhi seruan Allah dan Rasulnya. Bila Allah dan Rasulnya menyeru kalian kepada apa-apa yang bisa menghidupkan kalian, "Wa'lamu dan ketahuilah, annallaha sesungguhnya Allah yahulu bainal mar'i wa qalbih," menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Jadi setiap orang oleh Allah dihalangi dari hatinya masing-masing, sehingga orang tidak bisa mengatur hatinya masing-masing, membolak-balikan, merubah-rubah hatinya masing-masing, tidak. Coba aja buktikan sekarang. Kalau umpamanya kita sedang sedih karena ada satu kasus gitu ya, coba rubah kesedihan itu seketika itu juga menjadi kesenangan atau kebahagiaan. Bisa enggak? Enggak bisa. Kalau kita sedang benci kepada seorang karena orang itu memang nyebelin, menyebalkan, coba ubah kebencian itu seketika itu juga menjadi cinta dan sayang. Apa bisa? Tidak bisa. Coba munculkan dalam hati kita sekarang juga keinginan untuk melakukan sesuatu yang tadinya tidak kita inginkan. Apa bisa? Tidak bisa. Kita ini tidak bisa mengatur hati kita, karena antara kita dengan hati kita oleh Allah disekat. dihalangi. Nah, dengan demikian yang menguasai hati kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang memberi hidayah dan yang menyesatkan orang adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberi hidayah kepada seorang dan tidak memberi hidayah kepada yang lainnya karena alasan yang pasti bisa dipertanggungjawabkan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Di dalam ayat lain wa huwa a'lamu biman ihtada. Sesungguhnya Allah lebih tahu siapa orang-orang yang layak disesatkan dari jalan Allah dan siapa orang-orang yang layak untuk diberi hidayah. Allah lebih tahu. Nah, dengan demikian, walaupun Nabi SAW begitu gigih, begitu bersungguh-sungguh untuk mengislamkan Abu Thalib, akan tetapi karena hidayah ini berada di tangan Allah, mengkondisikan hati manusia itu seluruhnya ada di tangan Allah, maka Nabi SAW tidak bisa mengislamkan Abu Thalib. Sehingga Abu Thalib mati dalam keadaan kafir dan mati dalam keadaan musyrik. Inilah pelajaran pertama yang kita bisa terangkan hari ini dari kasus tadi, yaitu kesungguh-sungguhan dan kegigihan Nabi SAW dalam mengislamkan pamannya. Pelajaran kedua, kisah ini pun menjadi dalil yang membantah orang-orang yang menganggap bahwa Abu Thalib itu masuk Islam dan mati di atas keislaman. Enggak. Hadis ini dengan tegas menyatakan Abu Thalib enggan untuk mengatakan la ilaha illallah dan mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik. Inilah yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sedih bukan kepala karena mengetahui Abu Thalib mati sebagai orang musyrik. Lalu Nabi bertekad, saya akan memintakan ampun untukmu. Wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anhu. Waalaikumsalam. Demi Allah, saya akan mintakan ampun untukmu selama saya belum dilarang. Lalu dimintakan ampun. Tapi turun teguran dari Allah yang menyatakan tidaklah layak bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan bagi orang-orang musyrik sekalipun orang musyrik tersebut kerabat terdekatnya. Semua dalil tadi menunjukkan bahwa Abu Thalib mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik, dan ini menjadi bantahan telak kepada orang-orang yang menganggap Abu Thalib masuk Islam dan mati di atas Islam. Memang ada orang yang beranggapan Abu Thalib masuk Islam? Ada. Siapa? Orang-orang Syiah Rafidah. Ahlakahumullah. Terbalik, Abu Thalib yang mati dalam keadaan kafir dianggap Muslim yang berjasa besar, sedangkan para sahabat besar seperti Abu Bakar, Umar, Uthman dan yang lain-lain dianggap murtad seperti sepeninggal Nabi SAW. Terbalik dalam menilai dua jenis manusia dalam pandangan mereka, ya. Dan inilah pelajaran yang kedua. Pelajaran ketiga, kaunahu sallallahu alaihi wasallam istaghfarallahu wa lam yughfarlah. Hadis ini pun menjelaskan sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah azza wa jalla untuk memintakan ampun bagi Abu Thalib, tapi doanya tidak dikabul oleh Allah azza wa jalla. Padahal beliau manusia yang paling dekat hubungannya dengan Allah azza wa jalla, dan mayoritas dari doa-doanya dikabul oleh Allah. Tapi untuk doa-doa tertentu karena hikmah tertentu oleh Allah Azza wa Jalla sengaja tidak dikabul. Kita mengetahui beberapa doa Nabi kepada Allah yang tidak dikabulkan oleh Allah. Pertama, doa bagi Abi Thalib, pamannya, ditolak. Doa bagi ibu bapaknya yang juga mati dalam keadaan musyrik, ditolak. Doa agar umatnya ini tidak berpecah belah, ditolak. Bahkan di beberapa pertemuan yang lalu kita pernah membahas hadis bahwa Nabi SAW di dalam sholat, dalam kunut nazilah, mendoakan laknat bagi orang-orang tertentu dengan menyebut nama orang-orang yang dilaknat oleh Nabi SAW. Mereka orang-orang kafir saat itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi, ketiga orang yang didoakan laknat oleh Nabi di dalam sholatnya ternyata di kemudian hari masuk Islam dan keislamannya bagus. Ini beberapa contoh bahwa ada doa-doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Apa hikmah di balik itu? Salah satu hikmah di balik ditolaknya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah adalah untuk menunjukkan bahwa urusan seluruhnya berada di tangan Allah, bukan di tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an, di antaranya Ali Imran 154 menyatakan, "Qul innal amra kullahu lillah." Katakan oleh Muhammad, sesungguhnya urusan itu seluruhnya ada di tangan Allah. Allah menjelaskan bahwa urusan itu seluruhnya ada di tangan Allah dengan tiga penekanan. Penekanan yang pertama, adanya huruf inna. Inna disebut huruf apa? Taukid. Taukid itu maknanya apa? Memastikan, menekankan, menguatkan. Makanya diartikan dalam bahasa Indonesia, inna itu artinya apa? Sesungguhnya. Sungguh-sungguh, benar-benar. Bukan asal-asalan. Bukan main-main. Dan ini mengandung makna penekanan. Kedua, adanya huruf alif lam dalam al-amro, innal amro. Alif lam ini sudah kita jelaskan lil istighraq, yang menunjukkan keseluruhan urusan, semua urusan. Dan yang ketiga, adanya lafad taukid kullu, innal amro kullahu, semuanya, semua urusan, bukan sebagian-sebagian. Semua urusan berada di tangan Allah SWT. Lihat lagi Al-Quran surah Hud 123 yang menyatakan, wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu. Dan hanya kepada Allah lah kembalinya semua urusan seluruhnya. Sudah ada semua urusan ditambah seluruhnya lagi. Ini juga taukid. Oleh karena itu, karena seluruh urusan berada di tangan Allah, termasuk urusan menetapkan kafir muslimnya seseorang, diberi hidayah atau disesatkannya seseorang, ke surga atau ke nerakanya seseorang, seluruhnya berada di tangan Allah SWT. Para rasul, para nabi tidak memiliki wewenang dan kekuasaan sedikit pun dalam masalah itu. Makanya sudah kita jelaskan ketika menerangkan riwayat Nabi SAW mendoakan laknat bagi orang-orang yang beliau sebut namanya di dalam sholat. Dalam sholat itu turun Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang menyatakan bahwa tidak ada urusanmu sedikit pun dalam masalah ini, hei Muhammad. Ini bukan urusan. Melaknat membinasakan, memfonis seseorang binasa atau tidaknya bukan di tanganmu, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan bukan di tangan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwa walaupun beliau seorang nabi, seorang rasul, bahkan nabi termulia, makhluk yang terdekat hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla, makhluk yang paling dimuliakan dibanding makhluk-makhluk lainnya, tetapi di dalam hal ini beliau sedikit pun tidak memiliki wewenang. Seandainya para nabi dan para rasul memiliki wewenang untuk memberi hidayah, pasti semua orang diberi hidayah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah orang yang paling mencintai umatnya. Sehingga beliau sering menangis melihat umatnya ini menderita. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam Al-Qur'an ketika menerangkan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Azizun alaihi ma anittum, sungguh berat terasa bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam penderitaan yang kalian alami. Penderitaan yang dialami oleh umatnya, oleh para sahabatnya ini, itu terasa berat bagi Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih menderita lagi melihat penderitaan umatnya daripada penderitaan umatnya itu sendiri. Bagi ikhwan dan akhwat di sini yang sudah laku, sudah punya anak gitu ya, sayang kan ke anak ya? Sayangnya bukan main-main banget loh. Suatu saat anak kita menderita, baik sakit atau apalah gitu ya, si anak menderita tidak? Menderita. Ayah ibunya menderita enggak? Lebih menderita lagi daripada penderitaan si anak ketika sakit. Kadang-kadang anaknya anteng main-main, cocokan anaknya, apa cocokan teh? Main-main alat-alat mainannya. Tapi ayah dan ibunya melihat anaknya sakit seperti itu bisa bercucuran air mata, bisa menangis. Coba lihat umpamanya ketika seorang ibu dan seorang ayah menyekolahkan anaknya ke tempat yang jauh, ke luar kota untuk dipesantrenkan. Pada usia SD atau SMP, anaknya tegar, biasa begitu masuk ke pesantrennya, melihat banyak teman, terus tempatnya menyenangkan, seneng. Bagaimana orang tuanya? Nangis. Karena apa? Karena mereka khawatir anaknya menderita di pesantrennya. Padahal anaknya seneng-seneng aja ya. Nabi SAW kepada umatnya lebih lagi daripada itu. Azizun alaihi ma'anittum. Sungguh berat terasa oleh beliau penderitaan yang kalian alami. Harisun alaikum. Beliau orang yang paling gigih, paling sungguh-sungguh dalam memberikan kebaikan kepada kalian. Memberikan petunjuk hidayah kepada kalian. Andai hidayah berada di tangan Nabi, mencakup juga hidayah taufik, pasti semuanya akan diberikan hidayah taufik untuk masuk Islam. Tapi ternyata hidayah taufik hanya berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau hai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dengan catatan bahwa hidayah seluruhnya berada di tangan Allah itu tidak akan lepas dari sifat adilnya Allah dan hikmahnya Allah. Allah gak akan zalim. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada seseorang tanpa alasan dan tidak akan menyesatkan orang lain tanpa alasan pula. Enggak. Pasti tidak akan lepas dari keadilan Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah menyesatkan seseorang, itu pasti karena sifat adilnya. Kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada seorang, itu pasti karena keadilan Allah Azza wa Jalla atas orang itu. Pasti ada sebab yang hanya Allah yang tahu, sedangkan kita tidak tahu. Inilah yang ketiga. Faedah keempat. Madarratu ashabis su'alal insan. Kisah Abu Talib ini pun memberi pelajaran kepada kita bahayanya kawan-kawan pergaulan yang buruk bagi siapapun. Coba lihat tuh, salah satu penyebab real, yang realistis, yang sesuai dengan fakta di lapangan saat itu, kejadian yang sebenarnya, kenapa Abu Talib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah ketika Nabi alaihi salatu wassalam membimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah? Karena ada dua sahabat buruk bagi Abu Talib saat itu yang menghalang-halangi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ami qul la ilaha illallah. Hei pamanku, ucapkan olehmu la ilaha illallah. Kalimatan asyhadu laka biha innallah. Satu kalimat yang aku akan bersaksi bagimu dengan kalimat itu di sisi Allah. Tapi di sana ada dua sahabat buruk bagi Abu Talib. Abu Jahal yang menyatakan, ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Hei Abu Talib, apa kamu sudah anti, sudah benci, sudah enggak suka kepada agama Abdul Muttalib? Dihalang-halang itu. Nabi mengulang ajakan mengucapkan la ilaha illallah. Mereka mengulang kembali ucapannya yang menghalangi Abu Talib untuk mengatakan la ilaha illallah. Sampai akhirnya apa? Akhirnya Abu Talib gak kesampaian mengucapkan la ilaha illallah sampai akhir hayatnya, sehingga mati dalam keadaan kafir dan musyrik waliyadzubillah. Dan ini menjelaskan buruknya pengaruh kawan-kawan yang sesat. Nabi SAW memberikan perumpamaan jali susu bahwa kawan bergaul yang buruk binafikhil kir, seperti orang yang meniup kir. Kir itu tadi sudah pernah kita jelaskan, tungku pembakaran apa? Besi, di tukang pandai besi. Besi itu untuk dibentuk jadi pedang, jadi sepatu kuda, jadi apapun, dibakar dulu kan gitu ya, dengan suhu panas yang luar biasa panasnya, agar bisa dibentuk si itu besi. Itu namanya kir. Orang yang berada di lingkungan itu dengan tukang pandai besi, ada dua resiko buruk minimalnya. Pertama, mungkin kita kebakar oleh apinya. Minimal suhu di daerah itu, suhu udara di areal itu pasti panas, berkeringat. Biasanya orangnya bertelanjang dada dengan keringat bercucuran kayak mandi. Padahal itu keringat karena panasnya hawa di areal itu. Kedua, minimalnya akan mencium bau busuk. Kata orang Sunda, bau hangit. Bau hangit adalah bau besi yang terbakar. Dan itu menyesakkan dada, merusak paru-paru. Tidak ada kebaikan berada di areal seperti itu. Inilah perumpamaan orang yang bergaul dengan kawan-kawan yang sesat. Dia bisa menyesatkan kita. Makanya kenapa Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis tentang Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Semua bayi yang lahir, lahirnya di atas fitrah. Lahirnya dalam keadaan Islam. Kedua orang tuanya lah yang membuat anak itu berubah menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Dua orang suami istri, Nasrani umpamanya, punya anak. Dimatikan HP-nya, dimatikan. Yang lain yang belum dimatikan, cepat dikontrol HP-nya, di silent dulu, biar tidak bunyi di tengah-tengah. Anak yang baru lahir dari pasangan suami istri yang kafir, yang Nasrani, yang Yahudi atau yang Majusi, anaknya tetap muslim. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada satupun bayi yang lahir kecuali lahirnya di atas fitrah. Apa fitrah di sini? Abu Hurairah, periwayat hadis ini, riwayat Imam Bukhari dengan sanad yang sahih, bertanya, atadruna mal fitrah? Tahu enggak kalian apa yang disebut dengan fitrah? Beliau menjelaskan, fitrah yang dimaksud di sini Islam. Ma min mauludin illa yuladu 'alal Islam. Tidak ada satupun bayi yang lahir kecuali lahir di atas Islam, sekalipun kedua orang tuanya kafir. Apa yang menjadi dalil? Nih Al-Quran surah Ar-Rum ayat yang ke-30, Allah menyatakan, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Hadapkan wajahmu kepada agama dengan lurus ini, agama yang lurus ini. Apa agama yang lurus ini? Islam. Islam itulah fitrah Allah yang seluruh manusia telah dilahirkan di atas fitrah itu, di atas Islam itu. Oleh karena itu, walaupun kedua orang tuanya kafir, anak yang lahirnya Islam berdasarkan ayat dan hadis tadi. Tapi kalau kedua orang tuanya Nasrani, anak ini nanti akan dibaptis jadi Nasrani juga. Kedua orang tuanya Yahudi, anak ini nantinya akan diyahudikan. Anaknya, orang tuanya Majusi, anaknya akan dimajusikan. Begitu juga agama-agama lainnya. Kenapa anaknya bisa berubah jadi Nasrani, Yahudi atau Majusi? Pengaruh kedekatan hubungan antara anak itu dengan orang tua. Pengaruh lingkungan terdekat sehingga berubahlah keyakinan, akidah dan agama si anak tersebut. Ini menunjukkan bahwa orang terdekat itu memiliki pengaruh besar kepada setiap orang. Makanya kalau orang terdekatnya, baik sahabat kita, relasi kita, kawan dekat kita gitu ya, apalagi pasangan hidup kita, adalah orang yang sesat, orang yang jauh dari Islam, orang yang jauh dari Quran Sunnah, orang itu buruk, nanti kita juga terbawa buruk. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan li ghairihi, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, al-mar'u ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawannya. Seseorang itu agamanya bergantung kepada agama kawannya, baik pemahamannya ataupun pengamalannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia bergaul. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama-sama dengan orang yang dicintainya. Kalau orang yang kita cintai itu orang kafir, kita akan bersama dia sampai ke akhirat tuh. Sedangkan orang kafir di akhiratnya di mana? Ya pasti di neraka kalau mati dalam keadaan kafir. Mau gak kita begitu? Amit-amit jabang bayi. Kasabrang kapalembang. Biar jauh kita dari hal itu gitu ya. Karena pengaruh kawan dekat besar kepada kita, maka hendaklah kita memilih kawan bergaul dari kalangan orang-orang yang soleh. Inilah pelajaran yang keempat. Kelima, ini tak kalah penting. Dan inilah yang kelima ini yang banyak melanda kaum muslimin di Indonesia. Apa poin kelima ini? Poin kelima adalah madharratu ta'zimil aslaf wal akabir. Poin kelima sebagai pelajaran dari kisah ini adalah bahayanya mengagungkan dan berpegang teguh kepada keyakinan nenek moyang-nenek moyang dan pembesar-pembesar terdahulu yang lebih dahulu daripada kita. Kita ini menganggap nenek moyang-nenek moyang kita, leluhur-leluhur kita itu dianggap lebih mulia dari kita. Umumnya kan begitu. Itu terwariskan secara dogma. Di mana akal sehatnya? Enggak berlaku di sana. Walaupun dia tadinya akalani. Akalani itu orang yang selalu mendasarkan segala sesuatu dengan akal. Coba timbang dengan akal. Leluhur kita dahulu, nenek moyang kita dahulu berada dalam kehidupan yang kayak gimana dari segala segi. Dari segi pendidikan, ya. Dari segi fasilitas, ya. Dari segala segi pendidikan. Orang-orang tua kita dahulu, apalagi kakek, nenek, buyut kita, masih sangat terbelakang. Jarang ada yang tamat SMP, apalagi SMA, apalagi sarjana. SD juga bukan SD dulu, Matapin, apa SR ya, sekolah R-nya apa? Rakyat, gitu ya. Lulus SD, masuk umpamanya SGB atau SGA, langsung jadi guru. Mertua saya juga tuh lulusan SD. Dulu begitu lulusan SD, langsung ditawari jadi guru. Bayangkan, gurunya lulusan SD. Tapi gak mau waktu itu. Gimana muridnya? Itu dari segi pendidikan. Kedua dari segi agama. Apa agama nenek moyang kita zaman dahulu sebelum masuknya Islam? Hindu, Buddha, animisme, dinamisme dengan keyakinan terhadap akidahnya yang kuat tadi ya. Animisme, dinamisme adalah keyakinan terhadap ruh-ruh yang dianggap gentayangan atau benda-benda yang dianggap bertuah, benda pusaka, sakti mandraguna dan seterusnya kan gitu ya. Lalu bercampur baur dengan budaya yang diadopsi dari agama Hindu, Buddha, Lama, dan yang lain-lainnya. Itu dulu nenek moyang kita sebelum masuknya Islam. Begitu Islam masuk, ya, dengan dakwah yang bisa kita bayangkan zaman dahulu gitu ya, terpengaruh lalu masuk Islam. Pesantren belum ada, sekolah-sekolah Islam belum ada, dakwah-dakwah belum ada. Otomatis saya sampai kepada pengakuan bahwa dia Muslim. Tapi keyakinan terhadap akidah lamanya masih apa? Masih kuat. Kepercayaan kepada ruh-ruh yang bergentayangan. Kepercayaan kepada jimat-jimat, isim-isim. Dan yang sejenis itu masih besar, masih gede. Nah, itulah aslaf kita. Leluhur-leluhur nenek moyang-nenek moyang kita. Dan ternyata itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di Mekah saat itu. Ketika orang-orang kafir Quraisy di Mekah menganut agama yang mereka warisi secara turun-temurun, ya, menyembah patung-patung berhala. Dan patung ini mereka sembah karena patung ini merupakan visualisasi real dari orang-orang soleh zaman dahulu. Lata, Uzza, itu nama-nama orang soleh. Ya. Jadi mereka menyembah patung itu bukan karena patungnya, tapi mereka berharap orang soleh yang patungnya mereka buat, yang patungnya mereka sembah itu bisa menjadi perantara untuk bisa menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Kan begitu? Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 23, kata Allah, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadana aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihi muqtadun, kata Allah. Demikianlah, tidaklah kami mengutus seorang utusan pun sebelum engkau hai Muhammad ke suatu negeri, kecuali berkatalah pembesar-pembesar negeri tersebut. Apa yang dikatakan pembesar-pembesar negeri tersebut? Mereka bilang, kami mendapati nenek moyang-nenek moyang kami, leluhur-leluhur kami, orang tua-orang tua kami mengamalkan keyakinan ini nih, dan kami hanya akan mengikuti berpegang teguh kepada agama nenek moyang kami. Gitu. Walaupun tidak masuk akal keyakinannya. Mereka bikin patung, patung bikinan mereka, mereka sembah. Di mana akalnya? Biasanya kan yang menyembah itu yang dibuat, menyembah yang membuatnya, kan begitu ya? Jangankan membuat atau melatih atau mendidik saja, setiap murid pasti hormat takzim ke gurunya. Walaupun si murid itu bukan bikinan si guru ya, tapi si murid itu dididik, dibimbing, diarahkan oleh guru. Apa sikap murid? Maka ta'zim, menghormati gurunya, menghargai, memuliakannya. Ini kebalik, patung itu dibuat oleh mereka, setelah dibuat disembah. Mestinya patung itu yang menyembah ya. Ini enggak, terbalik. Akalnya enggak berfungsi, akalnya enggak jalan. Allah Azza wa Jalla menyatakan, Awalaukana aba'uhum yad'una ila adabis sair. Apakah mereka mau ikut juga? Sekalipun nenek moyang mereka itu menyeret mereka, mengajak mereka kepada azab neraka sair. Apakah akan diikuti juga walaupun keliru, salah dan menyimpang? Tapi karena fanatisme buta kepada ajaran agama nenek moyang, maka itu pun membutakan hati mereka. Enggak peduli mau benar mau salah, mau masuk akal mau tidak, mau bertentangan dengan wahyu atau tidak, sekali mengganggu keyakinan agama nenek moyang kami, darahlah taruhannya. Kan begitu? Mereka siap mati untuk itu, orang-orang kafir Quraisy dahulu, sampai terjadi perang. Perang Badar, Perang Uhud, Perang Ahzab dan yang lain-lainnya, karena keyakinan mereka kepada agama-agama peninggalan nenek moyang mereka. Dan ini menjelaskan bahaya dari mengagungkan nenek moyang dan pendahulu-pendahulu kita. Bahaya mengikuti ajaran nenek moyang tidak mutlak salah dan tidak mutlak benar. Karena apa? Karena kita pun berpegang teguh kepada Quran Sunnah, mengikuti juga nenek moyang. Tapi nenek moyang yang benarnya. Mengikuti siapa? Para sahabat Nabi SAW. Para ulama terdahulu. Itulah nenek moyang kita. Walaupun secara nasab mungkin jauh, tidak ada hubungan ya. Yang satu orang Sunda, Ujang bin Aden gitu ya. Itu para ulama, orang-orang Arab umpamanya. Secara nasab tidak ada hubungan. Tapi karena ajaran, keyakinan, sumber, rujukan mereka benar, kita ikut itu. Para sahabat adalah salaf bagi kita. Para ulama adalah pendahulu bagi kita. Mereka nenek moyang kita. mengagungkan mereka dengan kadar pengagungan yang tidak berlebih-lebihan adalah diperintahkan. Memuliakan mereka adalah diperintahkan dengan pemuliaan yang lumrah wajar, tidak melebihi yang semestinya. Dalam bentuk apa memuliakan mereka? Dalam bentuk banyak tuh mendoakan mereka ketika nama mereka disebut dengan sebutan rahimahullah. Atau umpamanya katsarallahu amsalah, semoga Allah memperbanyak orang seperti mereka. Kemudian mengagungkan mereka dalam bentuk mempelajari kitab-kitab yang mereka karang, kemudian ngambil faidah dari ilmu-ilmu mereka. Gitu ya. Kemudian mengikuti seluruh penjelasan mereka selama penjelasan mereka itu tidak bertolak belakang dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, dalam hal itu terdapat kemuliaan, terdapat keagungan bagi orang-orang yang bersikap demikian. Jadi mengagungkan generasi terdahulu, pendahulu-pendahulu kita, tidak mutlak salah, tidak mutlak benar. Salah benarnya bukan dilihat dari person atau orang yang kita ikuti, tapi salah dan benarnya dilihat dari akidah keyakinan pendahulu kita yang kita ikuti. Kalau pendahulu kita itu berada di atas jalan kebenaran, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti halnya para sahabat, seperti halnya para ulama yang mu'tabar, seperti Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, atau di kalangan para mudawin hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, An-Nasihat, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan yang lain-lainnya. Maka mereka layak dimuliakan karena kemuliaan mereka akibat mereka memuliakan Quran dan Sunnah. Maka memuliakan mereka di dalamnya terkandung kemuliaan. Tapi kalau nenek moyang atau pendahulu kita berada di atas akidah dan keyakinan yang batil, bertumpu pada khurafat, bertumpu pada keyakinan-keyakinan yang didasarkan kepada agama-agama yang lainnya, maka tidak ada kemuliaan dalam mengikuti mereka, bahkan terkandung bahaya yang membinasakan kita. Itulah yang terjadi pada Abu Thalib, itulah yang terjadi pada Abu Jahal, itulah yang terjadi pada Abu Lahab. Dan itu yang mereka agungkan, sehingga ketika Abu Thalib disuruh oleh Nabi SAW untuk mengatakan La ilaha illallah, berkata Abu Jahal, atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah kamu benci kepada agama nenek moyang kita, agama Abdul Muthalib? Tuh disebut nama nenek moyang. Ini bahaya. Berdasarkan hal itu, ya ada bagusnya kita mengikuti pendahulu kita, tapi yang kita ikuti dari pendahulu kita adalah orang-orang yang berada di atas kebenaran, orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun kalau pendahulu kita yang mereka pegang adalah keyakinan yang bersumber dari agama lain, maka bukan kemuliaan yang kita dapat, tapi kehinaan dan kebinasaan yang abadi. Itulah faedah yang kelimanya. Keenam atau faedah terakhir, asyhadu li kaunil a'mal bil khawatim. Kasus tentang Abu Thalib ini menjadi penguat bahwa amal manusia tergantung dari amal terakhir yang mereka lakukan di dunia. Kalau amal terakhirnya baik, berarti mati dalam keadaan apa? Husnul khatimah. Dan husnul khatimah bisa menghapus dosa-dosa sebelumnya. Abu Thalib umpamanya kalau selama hidupnya bergelimang dalam perbuatan syirik, kufur, dan yang lain-lainnya, lalu andai di akhir hayatnya mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah itu bisa menghapus semua dosa masa lalu. Tapi qadarullah wa masya'a wa ma fa'asya'a wa masya'a fa'al, Abu Thalib matinya tidak dengan mengucapkan la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir dari ucapan selama hidupnya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Kalau kehidupan seseorang di dunia ditutup dengan ucapan la ilaha illallah, Nabi selesai menjamin masuk surga dia. Oleh karena itu Nabi berpesan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang yang akan mati di antara kalian untuk mengucapkan la ilaha illallah. Karena apa? Karena al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu sangat-sangat tergantung dari amalan terakhir yang dilakukan oleh orang itu di dunia. Kalau selama hidupnya dia ahli ibadah, tapi di akhir hayatnya dia tutup dengan sesuatu yang buruk gitu ya, su'ul khatimah, maka terhapus amal kebaikan sebelumnya. Dan contoh tentang masalah ini banyak. Lihat para ulama ahli tafsir ketika menjelaskan Al-Quran, kamathali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafullaha rabbal alamin fakana aqibatuhuma annahuma finnari khalidaini fiha. Setan berkata kepada seorang, kafirlah kamu. Ketika orang ini kafir, setan berkata, aku berlepas diri dari kamu. Aku juga takut kepada Allah Rabbul Alamin. Kedua-duanya masuk neraka secara abadi di dalamnya. Kisah ini oleh para ulama ahli tafsir, hadis ayat ini dikaitkan dengan kisah seorang rahib yang ahli ibadah. Digoda oleh setan, tidak tergoda untuk berhenti ibadah, setan menggunakan cara lain. Akhirnya orang tersebut melakukan kemaksiatan besar. Berzina, membunuh, dan selesai pas akan dihukum mati, setan datang. Kalau kamu mau selamat, sujudlah kamu kepada aku. Dalam keadaan kepepet seperti itu, tidak ada jalan lain. Tergoda oleh godaan setan. Sujud, kalau sujud, maka diselamatkan oleh setan. Akhirnya dia sujud. Lalu ketika sujud, setan tertawa, terbahak-bahak sambil mengatakan, aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah. Begitu sujud, hukuman mati dilaksanakan. Mati dalam keadaan kafir. Waliyadzubillah. Kenapa demikian? Karena dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Buruk di akhir hayatnya. Seluruh ibadahnya terhapus. Dan ini merupakan suatu bahaya yang membinasakan kita, dan wajib kita memperhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-amal bi khawatimiha, bahwa amal-amal itu tergantung amalan yang terakhir, sehingga kita sangat berhati-hati untuk menutup kehidupan kita di dunia ini hanya oleh kebaikan dan menghindar dari keburukan. Ikhwah anzanillahu wa iyyakum, sore hari ini cukup sampai di sini saja dulu. Dan kita masih punya sisa waktu yang tidak begitu lama untuk bertanya jawab. Kepada akhi Fawas di Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab ini dengan para pendengar Raja. Alhamdulillah. Fadhol. Afikam barakallah. Saudara Kusin Sakidah akan memasuki sesi tanya jawab. Silakan untuk ada yang akan bertanya, hubungi kami di 021-823-6543 pakai pesan singkat 081-989-6543. Satu penanya kami coba sapa. Iya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dari Abed Pamekasan, Madura. Silakan Pak Abed di Pamekasan. Wafika barakallah. Ini mau masalah tanya hukum pernikahan. Begini ceritanya, janda sama duda itu kawin. Janda sama duda itu sama-sama membawa anak. anaknya itu kawin juga, anaknya yang janda sama duda itu, jadi kawin dua kali, bapaknya kawin, janda sama duda, ya. Iya, Pak. Iya. Anaknya itu kawin juga. Iya. Gitu. Terima kasih, Pak, atas interaksi. Boleh enggak gitu, Pak, ya? Iya. Baik. Wafika barakallah. Ya, Bapak di Pak Mekasan, wallahu a'lam bissawab. Bapak coba tanyakan lagi nanti ke ustaz lain, tapi setahu saya bukan mahram. Saudara tiri itu bukanlah mahram. Karena bukan mahram, maka diperbolehkan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk menikah. Ibu bapaknya menikah, anaknya masing-masing juga menikah. Kedua-duanya bukan mahram sama sekali, ya. Otomatis mertuanya sekaligus menjadi orang tua tiri, ya. Ya, orang tua tiri, ya, mertua. Ayah dengan ibunya menikah, kedua anaknya, putra dan putrinya juga menikah, dan mereka bukan mahram sehingga tidak ada halangan dalam masalah itu. Wallahu a'lam bissawab. Fadhal lagi, silakan. Terima kasih, Ustaz. Jazakallahu khairan. Sudah ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wafika barakallah. Saya tanyakan itu tentang hikmah yang kelima dan yang keenam tadi. Amal manusia tergantung kepada amal terakhirnya. Apakah kali ini bisa mendorong seseorang untuk hatinya tidak taat, tidak taat di mata mudanya, kemudian dia menambah dia bisa dijual tadi lagi punya. Iya. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, Bapak Eri di Padang, ya, Sumatera Barat. Barokallahu fiq, Pak Eri. Pertanyaan yang sangat bagus. Kalau tadi dikatakan amal itu tergantung dari amalan terakhir, apakah nanti orang tidak akan berpikir sekarang hura-hura aja? Senang-senang di dunia, ya. Nanti kalau sudah tua, baru ibadah, baru tobat. Sehingga tobatnya itu menghapus seluruh dosa pada masa muda, gitu ya. Iya, mungkin ada orang yang berpikir begitu. Iya, mungkin. Benar nggak pemikiran itu super salah? Kenapa? Ada banyak alasan. Pertama, kita tidak tahu kapan usia kita berakhir, ya. Kita nanti cita-cita nanti kalau sudah di atas 50 tahun baru kita ibadah. Sekarang mumpung masih muda, 20 tahun, 30 sampai 40, hura-hura dulu. Nanti setelah 50 tahun ke atas sudah mau mendekati kematian baru kita tobat, baru kita ibadah. Pertanyaannya, apa benar kita yakin usia kita bisa sampai 50? Ya? Bagaimana kalau kita sedang bergelimang dalam kemaksiatan, mati? Rugi besar kita, itu yang pertama, ya. Pertimbangan kedua adalah tobat walaupun di masa tua. Sebuah ibadah yang agung itu. Dan hanya bisa dilakukan atas hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, kalau seseorang bermaksiat, maka hatinya akan lebih cenderung kepada kemaksiatan yang lainnya dan sangat anti kepada kebaikan. Sangat malas untuk melakukan kebaikan. Dan tobat adalah kebaikan yang agung. Orang yang sudah merasakan nikmatnya bermaksiat, dia akan enggan tobat. Betapa banyaknya orang yang tahu dirinya salah, tahu dirinya bergelimang dosa dan kemaksiatan, tahu dirinya itu harus tobat, tapi kenapa tidak tobat juga, coba? Karena apa? Karena hatinya oleh Allah Azza wa Jalla dijauhkan dari hidayah Allah Azza wa Jalla. Ingat, tidaklah Allah menyesatkan seseorang, menjauhkan hatinya dari tobat, kecuali karena dosa yang demikian legam melekat di dalam hatinya. Semakin besar dosa, semakin enggan untuk bertobat. Semakin anti kepada perbuatan baik. Mendengar pengajian ya yang dipedar di dalam masjid-masjid, radio-radio, itu malah benci kepada ustaz. Itu ustaz bawel banget, usil. Bicara surga neraka kayak udah mengunjungi aja ke sana, sok tahu, sotoy, kan begitu. Kan begitu ya? Jadi semakin melekat ini dosa, semakin anti untuk tobat. Ini yang kedua. Ketiga, tadi sudah dijelaskan. Ya. Tobat itu anugerah. Ayat yang menyatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali mati sebagai seorang muslim, mengisyaratkan agar kita mati di atas Islam, maka selama hidup kita juga harus di atas Islam. Ketika menafsirkan ayat ini berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi, wa man mata 'ala syai'in bu'itha 'alaihi." Siapa orang yang hidup di atas sesuatu, dia akan mati di atas sesuatu itu pula. Siapa orang yang hidup di atas Islam, dia akan mati di atas Islam pula. Dan siapa orang yang mati di atas Islam, dia akan dibangkitkan sebagai seorang muslim pula. Nah, kalau selama hidupnya itu tidak berada, tidak hidup di atas Islam, tapi hidupnya di atas hawa nafsu, maka sangat mungkin matinya juga dalam keadaan demikian. Ya. Oleh karena itulah wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali mati di atas Islam. Ayat ini memerintahkan agar kamu mati di atas Islam. Hiduplah kamu selama hidup juga di atas Islam, agar kamu pun mati di atas Islam. Jangan berharap selama hidupnya bergelimang dalam hawa nafsu, mau mati tiba-tiba la ilaha illallah. Jangan berharap bisa begitu tuh. Jangankan mau mati, ketika sekarang kita sehat, fit, fresh gitu ya, disuruh ayo istighfar, ayo la ilaha illallah, ayo baca Quran, enggak mau. Padahal lagi tidak ada halangan, apalagi mau mati dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah, dalam keadaan jiwa ini resah dan gelisah, dalam keadaan kecenderungan kepada kenikmatan duniawi dan kemaksiatan itu begitu menggebu, disuruh mengatakan la ilaha illallah, bahkan benci kepada orang yang menyuruhnya. Jangankan nanti mau mati, sekarang aja kita menyuruh, ayo sholat, berhenti maksiat, benci dia kepada kita. Apalagi nanti di akhir hayatnya. Oleh karena itu, untuk bisa mengakhiri hidup dengan kebaikan, dengan husnul khatimah, maka tidak bisa direncanakan sekarang maksiat, nanti mau mati la ilaha illallah. Gak bisa. Karena la ilaha itu anugerah yang Allah berikan hanya kepada orang-orang yang Allah cintai. Lalu karena kecintaan Allah, Allah memberi hidayah kepada orang itu untuk menutup akhir hidupnya dengan la ilaha illallah, dengan kebaikan. Jadi orang-orang yang menyatakan bahwa sekarang kita hura-hura dulu, nanti kalau sudah tua mau mati, barulah kita tobat melakukan kebaikan, itu sebuah pemikiran yang super keliru. Saya berikan contoh. Besok atau umpamanya sebulan lagi mau ujian. Bagaimana caranya agar lulus ujian? Gampang. Asal bisa menjawab pertanyaan, dijamin lulus. Ah, tenang sekarang. Hura-hura saja dulu. Yang penting bisa jawab pertanyaan. Gitu ya. Tidak belajar, tidak apa. Pas ujian soal ujian keluar, susah gitu ya. Akhirnya gak ada yang bisa dijawab, gak lulus. Bagaimana caranya agar bisa menjawab pertanyaan? Belajar sekarang. Buku dibuka, dihafalkan, diulang-ulang. Orang yang belajar kayak begitu kan dan sudah hafal, begitu soal keluar dan soal apa bahan yang kita hafal itu benar-benar keluar, kadang-kadang suka lupa. Aduh, ini udah saya baca ini. Apa ya? Gitu ya, lupa lagi. Ada kasus begitu? Selalu, bukan ada. Saya kan pernah jadi mahasiswa. Jadi begitu, apalagi yang tidak belajar sama sekali. Kata umpamanya panitia pelaksana pertandingan tingkat nasional angkat berat. Ya, siapa yang mau ikutan boleh. Syaratnya apa? Syaratnya akan asal bisa mengangkat beban seberat 60 kg. Ah, gampang. Tapi enggak pernah latihan. Pas saatnya begitu beban yang 60 gram diangkat, teuget-uget acan. Bergerak pun tidak. Sampai tiba bergeg, ya. Bagaimana caranya agar bisa mengangkat? Latihan sejak sekarang. Satu on dulu, gitu ya. Sekilo, dua kilo, 10 kilo, 20 kilo, sampai 100 kilo pun kita gampang. Pas pada saatnya dites 60 kilo, sebelah itu. Begitu pula dengan la ilaha illallah atau perbuatan baik. Untuk bisa melakukan perbuatan baik di akhir hayat harus dilatih sejak sekarang. Ingat, sebelum mati setan datang menggoda dengan godaan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam kesesatan. Wallahu a'lam. Terakhir Fawas ya. Iya. Demikian untuk Pak Edi Kanan. Kami persilakan untuk penelpon selanjutnya ada Bapak Samudin di Sarawak, Malaysia. Silakan Pak. Begini, Ustaz. Iya. Bisa diulang Bapak, karena ada feedback. Pak, mendengarnya langsung aja di telepon ya, jangan mendengar di TV atau di radio Pak, biar gak ada gemak gitu Pak ya. Mungkin bisa diulang kembali Pak, mohon maaf. Begini Pak Ustadz. Iya. Iya. Iya, Bapak Sabri di Sarawak, Malaysia. Barakallahu fik. Dari negeri jiran. Kenapa sholat ada 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat dan seterusnya, bahkan ada yang 1 rakaat. Sholat apa? Witir, ya, bisa 1 rakaat. Pertama, Pak, itu ketetapan Allah Azza wa Jalla. Ketetapan Allah bagian dari apa? Perbuatan Allah. La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Allah itu tidak boleh ditanya tentang apa yang dia lakukan, tapi mereka lah, manusialah yang akan ditanya. Itu pertama. Kedua, dalam ajaran Islam, Islam itu wahyu. Wahyu itu Quran dan Sunnah. Islam bukan produk akal, bukan produk perasaan. Ya. Oleh karena itu banyak isi dari wahyu yang tidak terjangkau oleh akal, tidak terjangkau oleh perasaan. Bahkan sepintas seperti yang bertolak belakang dengan akal. Kenapa umpamanya maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat gitu ya. Kenapa wudu itu harus membasuh wajah ya dengan berkumur tangan dan yang lain-lain. Kenapa perut tidak gitu ya. Itu perkara-perkara yang tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran kita. Termasuk contoh yang menurut kita tidak masuk akal umpamanya, kenapa ketika wudu memakai sepatu, ya, yang diusap bagian atas dari sepatunya, bukan bagian bawah. Padahal menurut akal yang bagian bawah ya kotor, bagian atas tidak. Sampai Ali bin Abi Thalib menyatakan, "Lau kana hadza dinu ala ra'yi lakana asfal khuf aula bil masy min a'la." Seandainya agama ini berdasarkan akal, maka pasti bagian bawah sepatu lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya. Pernah ya, coba tanyakan mana sih yang lebih najis? Air kencing atau air mani? Air kencing najis, air mani tidak najis. Tapi kenapa kalau air kencing yang najis keluar tidak wajib mandi? Cukup dibasuh lalu wudu. Tapi kalau air mani yang keluar wajib mandi. Apa bisa kita tetapkan dengan akal? Tidak. mana yang lebih wajib, sholat atau saum? Dua-duanya wajib, tapi mana yang kadarnya lebih wajib? Sholat. Tapi kenapa bagi wanita yang haid sholat tidak perlu diqadha, sedangkan saum harus diqadha? Mestinya yang lebih wajib yang diqadha, ya. Akal tidak boleh terlibat dalam hal ini. Mana sih yang lebih besar dosanya? Membunuh apa berzina? Dua-duanya dosa besar. Tapi lebih besar membunuh daripada berzina. Tidak berarti berzina kecil, awas ya. Jangan salah sangka. Lebih besar membunuh. Tapi kenapa untuk kasus pembunuhan saksinya cukup dua, untuk berzina harus empat? Padahal dosanya lebih besar membunuh. Itu semua tidak boleh ditetapkan oleh akal, tapi itulah ketetapan wahyu. Karena Islam itu wahyu, tidak didasarkan pada akal dan perasaan, maka pegang teguh itu wahyu yang berdasarkan Quran Sunnah, singkirkan akal dan perasaan dalam mentaati isi wahyu tersebut, ya. Begitu Pak Basri di Sarawak, sayang sekali waktu yang kita miliki sudah habis, di sini sudah masuk waktu maghrib. Insya Allah kita akan berjumpa.